biarkan hujan basahi bumi, basahi semua mimpi yang pernah mati. Biarkan berkembang tumbuh dan bersemi semua bunga-bunga negeriku ini. Dinginnya hujan sadarkan kita, terlalu lama kita telah terpenjara. Diam tak berdaya terbakar mentari, hingga tak mampu teriakkan kata hati. Derasnya hujan, kendangkan harapan, hadirkan indahnya satu perubahan.